Pun tanpa musik, memang bisa. Aku dilahirkan untuk musik dan takkan terpisahkan. Untukku, tiada hari tanpa bernyanyi. Dan hariku makin lengkap saat berhasil menemukan inspirasi buat lagu baru. Begitu juga dengan smartphone-ku, terasa makin lengkap sejak pakai Indosat Mentari Baru yang diciptakan khusus untuk mengoptimalkan smartphone-mu. Smartphone dan Indosat Mentari, itulah harmoni. Seperti anggun yang tak bisa lepas dari musik, smartphone-mu juga nggak bisa lepas dari Indosat Mentari. Karena ada gratis 12 bulan unlimited WhatsApp, internetan kuota 3GB, dengan kecepatan hingga 7,2 MB per second. Cari tahu lebih banyak di www.indosat.com/mentari atau tekan bintang 123 bintang, 2 bintang, 2 pagar dari nomor Indosatmu. Indosat Mentari, design for smartphones. Indosat Mentari.